الرحيم الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا أما بعد Fa ma'syara ikhwan rahiman wa rahmakumullah. Telah disebutkan penjelasan dari al-mu'allif rahimahullah. Thariqatul ula, cara pertama membantah syubhatnya ahlul batil. Yaitu dengan kita memahami firman Allah Azza wa Jalla dalam surah Al-Imran ayat yang ke-7, "Huwa alladhi anzala 'alaikal kitaba minhu ayatun muhkamat hunna ummul kitab wa ukhra mutasyabihat." Yang menjelaskan bahwasanya sifat dari sifat-sifat orang-orang yang di dalam hati-hati mereka terdapat zaigh, penyimpangan dari al-haq, keinginan untuk menyelisihi siratal mustaqim, dari kalangan ahli batil dan yang semisalnya, mereka lebih mengedepankan ayat-ayat yang mutasyabihat. Adapun ayat-ayat yang muhkam, mereka membuangnya, mereka meninggalkannya. Ini ciri dari ciri-ciri ahli bid'ah. Dari setiap zaman ke zaman yang berikutnya, dari setiap masa ke masa yang berikutnya, hingga zaman kita saat ini, tidak ada di sana ahlul batil yang dia berhujjah dengan ayat-ayat Al-Quran melainkan ayat-ayat yang dia jadikan sebagai hujjah adalah ayat-ayat yang mutasyabihat. Adapun yang muhkam, mereka tinggalkan. Nah, dan bahkan di zaman kita saat ini, sifat ahlul bid'ah mulai berkembang. Bukan hanya ayat-ayat yang mutasyabihat yang dia gunakan untuk membantah ahlul haq, bahkan di zaman kita saat ini, fatwa-fatwa yang global dari kalangan ahlul ilm mereka jadikan sebagai hujjah untuk membantah ahlul haq. Bahkan yang lebih disesalkan lagi, mereka menampilkan fatwa dari seorang alim dalam keadaan tidak ditampilkan secara sempurna. Dia ambil yang sesuai dengan syahwatnya, yang mendukung kebatilannya. Adapun fatwa-fatwa yang menyelisihi kebatilannya, dia tinggalkan. Ini sifat-sifat ahli zikr demikian. Nah, dan pada pembahasan yang sebelumnya, ma'alif rahimahullah juga menukilkan hadis yang sahih dalam riwayat Al-Bukhari dan Muslim, yang di dalam hadis ini berisikan larangan dari mengikuti ayat-ayat yang mutasyabih, bahkan berisikan perintah untuk berhati-hati dari setiap mereka, orang-orang yang menjadikan ayat-ayat yang mutasyabihat sebagai dalilnya. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Idza ra'aitum alladziina yattabi'uuna ma tashabaha minhu faulaa'ika alladziina samallahu fahdharuhum." Apabila kalian melihat orang-orang yang mengikuti ayat-ayat yang mutasyabihat, meninggalkan ayat-ayat yang muhkam, maka mereka itu adalah orang-orang yang Allah namai di dalam ayat ini. Fahdharuhum, berhati-hatilah kalian dari mereka. Rasul perintahkan kita untuk berhati-hati dari orang-orang yang mengambil ayat yang mutasyabih dan meninggalkan ayat yang muhkam. Di antara dari kelompok yang mempraktekkan hal ini adalah ahli syirik. Ahli syirik, terkhusus para kuburiyun, para pemuji dan penyembah orang-orang soleh yang mereka aktif melakukan ritual di waktu-waktu tertentu, mendatangi berziarah ke kuburan orang-orang soleh tersebut dalam rangka bertabarruk atau mencari wasilah atau berdoa di sisinya, dan beranggapan bahwasanya orang-orang soleh ini akan diharapkan bisa mengabulkan keinginan-keinginan mereka. Ini jelas kesyirikan. Yang sekian banyak ayat-ayat yang muhkam Allah sebutkan dalam Al-Quran, dan ayat ini tidak bisa ditakwil. Seperti kisah kaumnya Nabi Nuh alaihi salatu wassalam. Sebab-musabab mereka menyembah Watsua, Yahuz, Ya'uq dan Nasr adalah disebabkan karena terfitnah dengan kesolehan mereka, sehingga akhirnya mereka menyembah kelima patung orang soleh tersebut. Nanti akan boleh sebutkan ayat-ayat yang ada dalam Al-Quran yang muhkam yang membantah syubhatnya para penyembah orang-orang soleh. Kemudian saya bacakan di sini misalu dzalik, misalnya adalah idza qala laka ba'dul musyrikin, apabila sebagian orang-orang musyrikin mengatakan kepada dirimu, ala inna awliya Allah la khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun, sesungguhnya para wali-wali Allah adalah orang-orang yang Allah jamin tidak akan mendapatkan ketakutan, tidak pula mendapatkan kesedihan, menunjukkan mereka adalah orang yang memiliki kemuliaan di sisi Allah tabaraka wa ta'ala. Mereka memuliakan orang-orang soleh dengan ayat ini. Wa anna syafa'ata haqqun, mereka juga orang-orang yang nantinya pada yaumul qiyamah akan memberikan syafaat. Syafaatnya mereka adalah hak. Ini hujahnya ahli syirik demikian. Ini perhatikan. Sehingga pada pembahasan di malam hari ini dan malam-malam yang setelahnya, kita akan diperkenalkan oleh mu'allifu rahimahullah syubhat-syubhat ahli batil. Sehingga diharapkan kepada ikhwan, terkhusus para tulab, agar memperhatikan syubhat-syubhat mereka dengan benar. Dan yang tidak kalah pentingnya adalah memahami dengan sebenar-benarnya dalil-dalil yang hak berisikan bantahan kepada syubhat tersebut, sehingga jangan sampai yang kita pahami syubhatnya. Kalau yang kita pahami syubhatnya, bisa-bisa jadi bukan kasfu syubhat. Nah, bukan kasfu syubhat, bukan membantah syubhat, tapi masuknya syubhat pada qalbu antum. Ini berhati-hati. Ini perhatikan dalilnya mereka para kuburiyun, para musyrikin, mereka berdalil dengan ayat yang tadi kita sebutkan. Mereka menunjukkan bahwasanya para wali-wali, orang-orang soleh punya kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mereka para wali. Karena Allah sebutkan ala inna auliya Allah, para wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Karena inilah para kuburiyun, mereka menggelari orang-orang soleh yang mereka sembah adalah sebagai wali. Ya kan, wali selatan, wali utara, ini mereka namai para wali, kuburan makam para wali-wali. Nah, karena mereka meyakini mereka adalah wali-wali Allah yang Allah maksud dalam ayat ini. Dan syafaatnya mereka benar. Mereka akan memberikan syafaat kepada siapa saja yang mereka inginkan. Wa annal anbiya'a lahum jahun 'indallah, para nabi-nabi juga memiliki kedudukan yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita melihat para kuburiyun di samping mereka menyembah makam-makam orang-orang saleh yang mereka namai sebagai wali-wali Allah tabaraka wa taala, dari sisi yang lainnya mereka juga terfitnah dengan makam-makam, kuburan-kuburan para nabi-nabi Allah Subhanahu wa taala. Mereka sembah kuburan nabi-nabi tersebut. Au dzakara kalaman lin nabi sallallahu alaihi wasallam, ataukah mereka menyebutkan satu hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasul mengatakan demikian, Rasul menyebutkan demikian. yastadillu bihi ala syai'in min batilihi. Mereka maksud adalah sebagai dalil kebatilan yang mereka miliki. Wa anta la tafhamu ma'na al-kalam alladhi dzakarah, dan sementara dirimu tidak faham makna dari ucapan yang dia sebutkan. Tidak jelas kenapa dia berdalil dengan ayat ini, tidak faham kenapa dia menyebutkan para wali-wali memiliki syafaat di sisi Allah Azza wa Jalla dan hadis-hadis yang mereka sebutkan. Dia tidak faham. Fajawibhu biqaulik, maka jawablah dia dengan ucapanmu sebagai berikut. Ini perhatikan, kita akan bacakan dahulu maktan penjelasan jawaban dari al-mu'allifu rahimahullahu ta'ala. Jawaban yang pertama adalah inna allaha dzakara fi kitabih. Ini jawaban yang mujmal, yang dengannya antum bisa membantah seluruh syubhat-syubhat ahli batil. Dan harus diyakini bahwasanya ahli al-haq selama dia memiliki hujjah yang kuat, memiliki al-ilm, maka dia akan bisa membantah syubhat-syubhatnya ahli al-batil. Nah, sebagaimana beliau semangati di awal pembahasan bahwasanya seorang awam dari ahli tauhid akan bisa mengalahkan 1000 dari ulama ahli syirik biidznillahi ta'ala. Jawaban yang pertama adalah sesungguhnya Allah Azza wa Jalla menyebutkan di dalam kitabnya bahwasanya orang-orang yang di dalam hatinya memiliki zaigh, penyimpangan terhadap kebenaran, menyelisihi siratal mustaqim, tidak ingin tunduk kepada ketetapan Al-Quran dan bimbingan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ingin untuk memposisikan hawa nafsunya sebagai hakimnya. Naam. Sifat-sifat mereka adalah yatrukunal muhkam wa yattabi'unal mutasyabih. Meninggalkan nas-nas yang jelas dan lebih memprioritaskan untuk mengikuti nas-nas yang mutasyabih. Naam. Wa ma dzakartuhu laka min anna Allah ta'ala dzakara anna al-musyrikina yuqirruna birububiyyah. Jawaban yang berikutnya adalah antum harus faham, harus ingat apa yang beliau sebutkan sebelumnya, bahwasanya Allah tabaraka ta'ala telah menyebutkan orang-orang musyrikin yang diperangi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang diancam sekian nas dalam Al-Qur'an mereka kekal abadi di neraka jahannam, yuqirruna birububiyyah, menetapkan tauhid rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Mereka menetapkan Allah sebagai penciptanya, pemberi rizkinya dan yang semisalnya. Wa anna kufrahum bi ta'alluqihim 'ala al-mala'ikati wal anbiya'i wal awliya. Sebab kekafiran mereka adalah disebabkan karena mereka menggantungkan nasib-nasib mereka kepada para malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang musyrikin demikian. Mereka menggantungkan nasib-nasib mereka kepada para malaikat-malaikat Allah. Kepada para nabi-nabi Allah juga demikian. Ini keadaan orang-orang musyrikin jahiliyah yang diperangi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, bukan sebagai seorang muslim. Menggantungkan nasib mereka kepada para nabi, nabi Allah tabaraka wa ta'ala. Wal awliya, demikian pula mereka menggantungkan nasib-nasib mereka kepada para wali-wali Allah subhanahu wa ta'ala, orang-orang soleh. Naam. Dan sebab mereka menggantungkan nasib mereka kepada para malaikat, kepada para nabi dan para awliya, orang-orang soleh, adalah menyebabkan mereka terjatuh ke dalam kekafiran. Karena mereka musyrik. Dan sebab inilah menjadi latar belakang terjadinya peperangan antara mereka dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ma'a qawlihim, dalam keadaan mereka mengutarakan maksud-maksud mereka, menyandarkan nasib mereka kepada orang-orang saleh, kepada nabi dan kepada para malaikat. Mereka mengatakan Allah badikan di dalam surat Yunus ayat yang ke-18, haulai syufa'auna indallah. Ini ayat ini antum harus faham dan menghafalnya untuk membantah syubhatnya ahli al-batil. Mereka berdalih dan sekaligus beralasan kenapa mereka menyembah para malaikat, para nabi, orang-orang soleh adalah dengan alasan bahwasanya orang-orang ini atau makhluk-makhluk ini adalah orang-orang yang nantinya kita harapkan akan memberikan syafaat kepada kami di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mereka harapkan syafaat apa? Makhluk-makhluk dari kalangan malaikat, nabi dan orang-orang soleh yang mereka sandarkan nasib mereka kepada orang-orang tersebut yang telah meninggal dunia. Nah, penjelasan ini belum menyebutkan hadza amrun muhkam. Ini adalah perkara yang jelas. Al-Quran mengatakan demikian. Tidak bisa ditakwil. Tidak bisa untuk kemudian dikelak. Karena ayatnya jelas. Mereka menyembah para malaikat. Ayatnya jelas. Mereka menyembah para nabi. Mereka menyembah orang-orang soleh. Alasannya juga ayatnya jelas. Allah sebutkan, Allah abadikan alasan mereka adalah berharap agar supaya orang-orang yang mereka sembah ini akan bisa memberikan syafaat kepada mereka di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini ayat yang jelas. La yaqdiru ahadun ay yughayyiru ma'nahu. Tidak bisa seorang pun merubah, tidak bisa seorang pun memiliki kemampuan untuk merubah maknanya ke makna yang lain. Karena ini jelas maksud orang-orang musyrikin Allah badikan demikian, haulai syufa'auna indallah. Ini jelas mereka mengharapkan syafaat orang-orang ini yang mereka sembah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa ma dzakarta li ayyuhal musyrik min al-Qur'ani aw kalamin nabiy sallallahu alaihi wasallam. Adapun yang telah kamu sebutkan kepada saya wahai seorang musyrik dari ayat Al-Qur'an, dari ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, kamu sebutkan ayat Al-Qur'an mengatakan ala inna auliya Allah, para wali-wali Allah, demikian keutamaannya. Mereka punya hak untuk memberikan syafaat. Sehingga seharusnya kita berdoa kepada mereka, meminta kepada mereka, menyandarkan nasib kita untuk mereka. Sehingga terjadilah perkara-perkara kesyirikan yang mereka lakukan kepada para wali-wali tersebut. Nah, demikian pula ketika mereka berhujjah dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Demikian dan demikian. Maka katakan kepada dirinya, apa yang kamu sebutkan dari nas Al-Qur'an, dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, la a'rifu ma'nahu. Saya belum mengetahui maknanya. Saya belum belajar, belum mengerti, tidak faham maknanya. Walakin aqta'u anna kalamallah la yatanaqad, la yatanaqad. Tapi saya pastikan ucapan Allah Tabaraka wa Taala tidak sama sekali terjadi perselisihan antara sebahagiannya dengan sebahagian yang lain. Ini wajib kita meyakininya. Yang Allah sebutkan dari awal ayat Al-Quran hingga akhirnya tidak sama sekali terjadi perselisihan antara satu dengan yang lainnya. Bila secara zahir kita melihat adanya perselisihan, berarti menunjukkan dangkalnya ilmu kita. Atau bisa jadi ayat yang menyelisih ayat yang satunya adalah ayat yang mutasyabih, butuh untuk kemudian kita cari pentafsiran yang benar. Karena pasti dan pasti tidak ada perselisihan antara satu ayat yang pertama dengan ayat yang lain. Allah sebutkan dalam Al-Quran, walau kana min indi ghairillah lawajadu fihi ikhtilafan kathira. Kalau Al-Quran datangnya bukan dari sisi Allah, kalian akan menjumpai padanya terjadi perselisihan yang banyak. Sehingga Al-Quran tidak saling berselisihan antara sebagian ayat dengan sebagian yang lain. Ini dipastikan. Meragu-ragukannya berarti mendustakan Al-Quran, bisa terjatuh ke dalam kekafiran. Naam. Wa anna kalamal nabi sallallahu alaihi wasallam la yukhalifu kalamallah. Demikian pula sesuatu yang perlu untuk kita pastikan selanjutnya adalah ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak menyelisihi ucapan Allah tabaraka taala. Pasti akan saling menguatkan sebagian dengan sebagian yang lainnya. Karena sumber seluruh ucapan tersebut adalah berasal dari sisi Allah Azza wa Jalla Zat yang Maha Hak. Naam. Sehingga tidak mungkin terjadi perselisihan antara hadis dengan Al-Qur'an. Wa hadza jawabun jayyidun sadidun. Ini adalah jawaban yang bagus, yang lurus, kata muallif rahimahullah. Walakin la yafhamuhu illa man waffaqahu Allah fala tastahin bihi. Namun tidak ada seorang yang bisa memahaminya kecuali seseorang yang telah Allah berikan dirinya taufik, sehingga jangan kamu merendahkannya. Fahami dengan benar jawaban yang mujmal yang disebutkan oleh al-muallifu rahimahullahu taala. Kemudian beliau berdalil dengan firman Allah azza wa jalla, wa ma yulqaha illa alladziina sabaru wa ma yulqaha illa dzu hadzin adzim. Tidak ada yang bisa mendapatkannya kecuali orang-orang yang bersabar, dan tidak ada yang mendapatkan keutamaan tersebut kecuali seorang yang telah mendapatkan bahagian yang besar. Maka fahamilah dengan benar jawaban yang lurus yang bagus tadi untuk mengokohkan tauhid kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan semakin menguatkan keyakinan kita antara tauhid dengan asyirik, antara ahli tauhid dengan ahli asyirik. Naam. Ini jawaban mufassal dan selesai penjelasan dari al-muallifu rahimahullahu taala. Kemudian kita bacakan penjelasan dari Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Tatkala beliau mengomentari perkataan muallif, waqad shaha an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ila akhiri al-kalam. Qala Syekh rahimahullah, waqad shaha an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam annahu qala. Telah sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan hadisnya, إذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم. استدل مؤلف رحمه الله بهذا الحديث. مؤلف رحمه الله بردلل dengan حديث ini على أن الرجل الذي يتبع المتشابه من القرآن أو من السنة صار يلبس به على باطله. Bahwasanya seseorang yang mengikuti mutasyabih baik dari Al-Quran atau dari Sunnah menjadi orang-orang yang mengaburkan kebenaran tersebut, mengaburkan kebatilan dirinya untuk ditampakkan menjadi kebenaran. Fa haula illadziina samahum Allah wa wasafahum biqaulih. Maka orang-orang yang seperti ini adalah orang-orang yang Allah sifati dan namai mereka dalam firman-Nya, fa'ammal ladzina fi qulubihim zaykhun fayattabi'una ma tashabaha minhu ibtigha'al fitnah wa ibtigha'a ta'wilih. Naam. Pada ayat wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah terjadi dua pentafsiran dari kalangan mereka para al-ulama. Bila yang dimaukan takwil di dalam ayat ini maknanya adalah tafsir, adalah tafsir, maka masuk pula di dalamnya Allah tabaraka taala yang mengetahui tafsirnya, dan demikian pula orang-orang yang diberikan al-ilm. Sehingga sebagian qiraah menghentikan waqafnya hingga pada lafaz illallahu warrasikhuna fil ilm. Tidak ada yang mengetahui takwilnya, artinya tafsirnya, kecuali Allah dan orang-orang yang rasikh, yang dalam di dalam ilmunya. Naam. Ini bila yang dimaukan takwil dalam ayat ini maknanya adalah tafsir. Karena orang-orang yang berilmu mereka diberikan kemampuan oleh Allah Azza wa Jalla untuk bisa mentafsirkan ayat-ayat Al-Qur'an. Di antara dalilnya adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mendoakan kebaikan kepada Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. Di antara doa yang beliau panjatkan kepada Ibnu Abbas adalah Allahumma waffiqhu fid din wa 'allimhu at-ta'wil. Ya Allah, faqihkanlah dia dalam urusan agama ini dan ajarkanlah kepada dia ta'wil Al-Qur'an. Artinya maksudnya adalah tafsir ayat-ayat yang ada di dalam Al-Qur'anul Karim. Sehingga dengan tafsir ini ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahmakumullah melandasi hujah yang digunakan oleh mereka para ulama bahwasanya mereka para ahli ilm akan bisa memposisikan ayat-ayat yang mutasyabih menjadi ayat-ayat yang muhkam berdasarkan kemampuan keilmuan yang Allah Azza wa Jalla berikan kepada mereka, sehingga mereka akan bisa meluruskan makna yang ada di dalam ayat yang mutasyabih untuk tidak bertentangan dengan ayat-ayat yang lain. Naam. Ini masyaallah ikhwah rahimani wa rahmakumullah taala. Kemudian pentafsiran yang berikutnya, bila yang dimaukan pada makna ta'wil adalah haqiqatal ma'na awil kaifiyah, hakikat makna atau bagaimana dari nas tersebut, maka yang mengetahui pentakwilan dengan makna seperti ini adalah Allah Subhanahu wa taala, sehingga waqafnya ada pada lafzul jalalah Allah Subhanahu wa taala. Wa ma ya'lamu ta'wilahu illa Allah, menunjukkan tidak ada seorang pun yang mengetahui hakikat pada sebagian nas-nas yang ada di dalam Al-Qur'an kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya adalah nas-nas yang menjelaskan tentang sifat-sifat Allah Tabaraka wa Ta'ala. Disebutkan Allah memiliki sifat mata, ain, Allah Azza wa Jalla memiliki tangan, dan sifat-sifat yang lainnya yang demikian banyak Allah khabarkan dalam Al-Quran. Maka dengan pentafsiran yang kedua, kita mengatakan tidak ada yang mengetahui hakikat dari makna tersebut dan kaifiyahnya, bagaimananya, kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Adapun orang-orang yang rasikhuna fil ilm, orang-orang yang kuat ilmu pengetahuannya di dalam agama ini, mereka mengatakan war rasikhuna fil ilmi yaquluna amanna bihi kullun min indi rabbina. Mereka hanya mengatakan kita beriman dengan nas-nas tersebut karena semuanya datang dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Mereka tidak mentaktilnya, mereka tidak menolak sifat-sifat tersebut. Mereka tidak mentafsirkan bukan sebagaimana makna yang sebenarnya. Mereka menetapkannya berdasarkan makna yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan ditetapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun hakikatnya, mereka hanya beriman dan menyerahkan bagaimana hakikatnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kedua-dua pentafsiran ini adalah pentafsiran yang benar. Baik takwil ditafsirkan dengan makna yang pertama sehingga waqafnya ada pada warasikhuna fil ilm, atau kata takwil ditafsirkan dengan makna yang kedua sehingga waqafnya ada pada illallah. Adapun arasikhuna fil ilm, mereka mengatakan amanna bihi kullun min indi rabbina. Naam. Ini masyaallah ikhwah rahimani wa rahmakumullah taala. Kemudian kita bacakan penjelasan dari Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan faulaika alladziina sammahumullahu fahdharuhum. Mereka-mereka ini adalah orang-orang yang Allah namai mereka di dalam ayat ini, maka berhati-hatilah dari mereka yang tidak mau beriman dengan ayat-ayat yang mutasyabih, bahkan mentakwilnya ibtigha'al fitnah wa ibtigha'a ta'wilih, atau mentafsirkannya tidak sebagaimana yang sebenarnya. Tujuannya adalah untuk mengaburkan kebatilan-kebatilan mereka agar dikatakan sebagai kebenaran, dan membuat orang-orang yang memandang menjadi memiliki pengkaburan di dalam membedakan antara al-haq dengan al-batil. Nah, faqala, maksudnya kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, ihdaruhum min ayyadillukum an sabilillah. Hati-hatilah kalian, jangan sampai nantinya mereka menyesatkan kalian dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Bitiba'i hadzal mutasyabih, dengan memerintahkan kalian untuk mengikuti ayat yang mutasyabih ini, meninggalkan ayat yang muhkam. Ini berbahaya. Fahdharu tariqahum aydan, dan jauhilah metode cara mereka tersebut yang memilih ayat mutasyabih dan meninggalkan ayat yang muhkam. Wa tahdhiru huna yashmulu tahdhiru an tariqihim wa tahdhiru minhum aydan. Peringatan di dalam hadis ini terkena kepada dua makna. Yang pertama adalah peringatan, jangan sampai kita mengikuti manhaj atau cara mereka di dalam berkeyakinan, mengambil ayat yang mutasyabih, meninggalkan ayat yang muhkam. Atau makna yang kedua, berisikan peringatan agar kita berhati-hati dari orang-orangnya. Jangan bergaul dengan mereka, menjauhi majelis-majelis mereka, jangan berdebat dengan mereka. Nah, jauhi. Dalam rangka untuk menyelamatkan iman, menyelamatkan al-haq. Sebagian salah menyebutkan, man ja'ala dinahu ghardan lil khusumat akthar min aktsarin nasi tanaqul, atau kama qala rahimahullah, barang siapa yang menjadikan agamanya ini sebagai sesuatu yang dia jadikan untuk mendebat yang lain, artinya yang menang di dalam berdebat dia jadikan sebagai keyakinan, pendapat yang dimenangkan dalam berdebatan maka dia dijadikan sebagai prinsip beragama dirinya. Sebagian salah menyebutkan dia akan menjadi seorang yang paling banyak berpindah-pindah dari satu kelompok ke kelompok yang lain, dari kelompok yang lain berpindah ke kelompok yang lainnya, demikian seterusnya. Menunjukkan di dalam dirinya ada keraguan-raguan, meragu-ragukan kebenaran yang dia yakini di dalam kalbunya, menjadikan skala kebenaran adalah seorang yang paling kuat hujahnya. Karena itulah bila kita membaca kitab-kitab para salaf terkait dalam bab manhaj dan prinsip-prinsip yang wajib diyakini dijalankan oleh setiap muslim, mereka membuat satu bab dibencinya jidal, dibencinya untuk kita terjatuh ke dalam perdebatan. Dan bahkan sikap salaf sebaliknya, mereka menjauhi perdebatan tersebut dan kuat dengan keyakinan yang ada di dalam kalbu-kalbunya. Kemudian di sini dijelaskan kembali oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, ثم ضرب المؤلف لهم مثلا بأن يقول لك المشرك أليس الله يقول ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. Kemudian mu'alif rahimahullah membuat satu permisalan untukmu, apabila ada seorang musyrik mengatakan kepadamu berdalil dengan firman Allah Azza wa Jal, ala inna awliya Allah, sesungguhnya para wali-wali Allah keutamanya adalah tidak akan mendapatkan rasa ketakutan dan tidak pula kesedihan. Am, ataukah dalil mereka para wali-wali tersebut memiliki kedudukan di sisi Allah Subhanahu wa taala? Ataukah laisa syafa'ah tsabitatun bil Qur'ani was sunnah? Dalil hujah mereka syafaat adalah sesuatu yang sudah ditetapkan di dalam Al-Qur'an dan sunnah. Bila sudah ditetapkan, maka menunjukkan boleh mereka meminta syafaat itu kepada para wali. Menunjukkan termasuk hak kita meminta kepada mereka, meminta sesuatu yang mereka miliki. Nah, ini hujah-hujah mereka yang dengannya melandasi pembolehan untuk berdoa dan menyerahkan nasib mereka kepada para orang-orang saleh dan para wali-wali tersebut. Wa ma asbaha dzalika min hadzal asya, ataukah yang semisalnya dengan subhat-subhat yang seperti ini. Faqul, katakanlah kepada mereka, na'am kullu hadza haqqun, benar semua yang kamu sampaikan adalah benar. Disebutkan dalam Al-Qur'an demikian dan itu benar. Disebutkan oleh Rasul demikian dan itu benar, karena nasnya jelas dan sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah sabda yang sahih. Lakin laisa fihi dalilun ala an tusyrika bihaula al auliya. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah menyebutkan, akan tetapi nas-nas yang kamu sebutkan tersebut bukan sebagai dalil yang membolehkan dirimu untuk melakukan kesyirikan kepada orang-orang soleh tersebut. Kamu berdoa kepada orang soleh, ini syirik, memberikan doa kepada makhluk. Kamu meminta pertolongan kepada orang soleh, ini juga perbuatan kesyirikan, karena beristianah kepada makhluk. Kamu meminta rizki kepada orang soleh, ini juga kesyirikan, kamu berdoa meminta rizki kepada makhluk. Seharusnya berdoa, bertawakal dan meminta pertolongan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, karena ini ibadah. Memberikan ibadah kepada makhluk siapapun bentuknya ternilai di sisi Allah sebagai kesyirikan. Sehingga dalil-dalil yang mereka sebutkan bukan sebagai dalil yang membolehkan mereka melakukan perbuatan kesyirikan-kesyirikan mereka, hanya sekedar menyebutkan syafaat Allah berikan hak kepada orang-orang saleh, para nabi dan yang semisalnya. Auliha ulai alladziina 'indahum syafa'a 'inda Allah 'azza wa jalla, atau kau melakukan kesyirikan kepada orang-orang yang mereka diberikan hak oleh Allah 'azza wa jalla untuk memberikan syafaat pada yaumul qiyamah. Wa da'waka an hadza yadullu 'ala dzalik da'wa batilah la yuhtajju biha illa mubtil. Dan anggapanmu bahwasanya dalil-dalil ini sebagai dalil yang membenarkan persepsimu menyembah kepada orang-orang soleh bukan termasuk dari kesyirikan adalah dalil-dalil yang tidak benar, yang tidak bisa dijadikan sebagai hujah kecuali oleh orang-orang yang berkeinginan membenarkan kebatilannya. Wa ma anta illa min alladziina qala Allahu fiihim, tidaklah engkau bila demikian melainkan termasuk dari orang-orang yang Allah sebutkan dalam Al-Qur'an. Fa ammal ladziina fi qulubihim zaighun fayattabi'uuna ma tashabaha minhu ibtigha'al fitnah wa ibtigha'a ta'wilih. Tujuan dia mencari ayat-ayat yang mutasyabih, membantah ayat-ayat yang muhkam, adalah dalam rangka untuk menebarkan fitnah di tengah-tengah kaum muslimin agar mereka lari dari kebenaran, agar kabur di mata mereka antara hak dengan batil. Wabtigha'a ta'wilih, dan mencari pentafsiran yang lain tidak sebagaimana yang disebutkan pada nas yang muhkam. Orang-orang yang seperti ini Allah perintahkan kita untuk meninggalkan mereka. Sehingga dengan ini kita mengetahui dalil-dalil yang mereka sampaikan adalah bukan dalil yang membenarkan perbuatan mereka melakukan kesyirikan. Bahkan dalil yang kita bisa menggunakannya untuk membantah hujah-hujah mereka tersebut. Nah, kemudian Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah menyebutkan ta'liq dari perkataan mu'alif rahimahullahu ta'ala. Hadza amrun muhkam bayyinun la yaqdiru ahadun an yughayyira ma'nahu. Disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, dzakara al-mu'allif rahimahullah kaifa naruddu al-mutasyabih ila al-muhkam. Mu'alif rahimahullah menyebutkan kepada kita bagaimana cara kita mengembalikan nas yang mutasyabih ke nas yang muhkam. Yaitu annal musyrikina kanu muqirrina bitauhidir rububiyah. Contohnya adalah orang-orang musyrikin, mereka menetapkan tauhidur rububiyah. Mereka mengimaninya dengan iman yang tidak ada keraguan-raguan pada diri mereka. Walakinnahum ya'budunal malaika, akan tapi seiring dengan ini mereka menyembah para malaikat-malaikat dan yang selainnya dan mengatakan haula'i syufa'auna indallah. Mereka adalah orang-orang yang akan memberikan syafaat kepada kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ma'a hadza, kata beliau rahimahullah, kanu musyrikin istabaha an-nabi sallallahu alaihi wasallam dima'ahum wa amwalahum. Bersamaan dengan ini mereka dihukumi sebagai orang-orang musyrik dan bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam menghalalkan darah-darah mereka dan harta-harta mereka, menunjukkan di samping musyrik dia kafir yang boleh untuk kita perangi dan kita bunuh, serta dijadikan harta-harta mereka sebagai harta ghanimah, menunjukkan mereka bukan sebagai seorang muslim. Ini adalah nas yang muhkam, kata Syekh Muhammad bin Shalal Utsaimin rahimahullah, lashtibaha fihi, tidak ada kesamaran padanya. Tidak bisa seseorang berkelit kemudian mengatakan orang-orang musyrikin tidak demikian keyakinannya, berarti kalau demikian dia menentang Al-Qur'an, karena Al-Qur'an demikian jelas menyebutkan demikian. Ini menunjukkan, kata Syekh rahimahullah, bahwasanya Allah Azza wa Jalla tidak dibenarkan bagi seseorang untuk menyekutukannya dalam perkara uluhiyah, dalam perkara ibadah, sebagaimana tidak ada sekutu bagi Allah Azza wa Jalla dalam perkara rububiyah dan kerajaan-kerajaan Allah Subhanahu wa taala. Wa anna man asyraka billahi fi uluhiyyatihi fa huwa musyrikun wa in wahadahu fir rububiyah. Dan faedah yang perlu kita ketahui bersama, seseorang yang menyekutukan Allah dalam perkara ibadah tergolong terhukumi sebagai seorang yang musyrik walaupun dia mentauhidkan Allah dalam perkara rububiyah. Sehingga alasan-alasan mereka, kita bukan orang musyrik, kita meyakini Allah sebagai pencipta kita, kita yakini Allah sebagai pemberi rizki kita, adalah alasan yang batil, tidak sama sekali membenarkan perbuatan mereka menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dalam perkara ibadah. Nah. Sehingga beliau menyebutkan pada kalimat yang setelahnya, ayyuhal musyrik, wahai seorang yang musyrik, untuk menguatkan keyakinan kita bahwasanya seseorang yang menyembah kepada makhluk siapapun mereka dan dengan alasan apapun adalah perbuatan yang tidak sama sekali dibenarkan dalam Al-Qur'an dan ternilai sebagai perbuatan kesyirikan di dalam beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Apakah alasannya memberi mengharap syafaat mereka? Apakah alasannya berharap agar mereka bisa mendekatkan diri mereka dengan Allah? Atau berdalih ini hanya sekedar bertabarruk, mencari wasilah, bertawassul dan yang semisalnya. Tapi praktek-praktek perbuatan mereka, memberikan ibadah mereka kepada orang-orang saleh tersebut adalah perbuatan yang jelas tergambarkan mereka telah memberikan ibadah mereka kepada makhluk selain Allah Subhanahu wa taala. Naam. Adapun pada ucapan mu'alif rahimahullah bahwasanya ucapan Allah tidak bertentangan sebagian dengan sebagian yang lainnya, ucapan Rasul tidak bertentangan dengan ucapan Allah, Syekh Muhammad bin Shalal Utsaimin rahimahullah menyebutkan beberapa ayat yang menjelaskan bahwasanya yang demikian adalah sesuatu yang benar. Di antaranya adalah firman Allah Azza wa Jalla, walau kana min 'indi ghairillah lawajadu fihi ikhtilafan katsira. Kalau datangnya bukan dari sisi Allah, kalian akan menjumpai padanya terdapat perselisihan yang demikian banyak. Bahkan sunnah atau hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak menyelisih Al-Qur'an. Allah sebutkan di antara dari fungsi dari sunnah adalah menafsirkan, menjelaskan ayat-ayat yang ada dalam Al-Qur'an. Wa nazzalna 'alaikal kitaba tibyanan likulli syai' atau litubayyana linnasi man nuzila ilaihim wa la'allahum yatafakkarun. agar engkau menerangkan kepada manusia apa yang Allah turunkan kepada mereka, agar supaya mereka bisa berfikir. Ini menunjukkan antara sunnah dengan Quran tidak saling bertentangan sebagian dengan sebagian yang lain. Kemudian pada penjelasan Ma'alif rahimahullah, hadza jawabun sadid. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah menyebutkan karena di dalamnya terkandung dua dalil yang kuat, tidak bisa dijadikan sebagai penghalang bagi seorang yang menyampaikannya untuk membantah kesyirikan orang-orang musyrik. Yang pertama adalah dalilu sam'i, dalil yang jelas di dalam ayat Al-Qur'an, di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan dalil secara akli yang menyebutkan bahwasanya orang-orang yang mengikuti ayat yang mutasyabih adalah orang-orang yang Allah peringatkan kita untuk berhati-hati dari mereka. Demikian pula dalil yang menunjukkan bahwasanya antara Al-Qur'an yang satu dengan yang lain tidak terjadi perselisihan makna. Hadis Rasul yang satu dengan Al-Quran tidak saling bertentangan sebagian dengan sebagian yang lain. Sehingga Ma'alif rahimahullah menganjurkan kita, fala tastahin bihi, jangan kalian merendahkannya, jangan kalian meremehkannya, menggampangkannya, untuk tidak benar-benar memperhatikan dan memahami jawaban yang mujmal tersebut. Tayyib, wallahu a'lamu bishawab. Ini mungkin sedikit yang bisa saya sampaikan di pembahasan malam hari ini. Wal 'afwu minkum wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wa subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa tafaddalu wa hafidhakumullah.